dalam hidupku, dalam mimpiku sepanjang hidupku. Setulus hatiku aku meminta, biarlah biar cintanya milikku, biarlah rinduku rindunya abadi. Jangan pisahkan, jangan jauh.